tata cara berihram tersebut. Namun biasanya seorang apabila dia belum pernah melakukan ibadah ini, ibadah haji atau minimal umrah, terkadang masih sulit untuk membayangkan tentang bagaimana cara pelaksanaannya. Karena memang manasik haji itu akan semakin jelas, akan semakin tergambar ketika seorang mempraktekannya. Tanpa melakukannya, seorang merasa sulit untuk bisa mendapatkan sebuah penggambaran tentang tata cara manasik haji tersebut secara sempurna. Oleh karena itu, di antara para masyayikh ada yang enggan untuk mengajarkan tata cara manasik haji kalau dia belum menunaikan ibadah haji, khawatir jangan sampai dia melakukan kesalahan atau membuat sebuah penggambaran yang ternyata secara real, secara kenyataan di lapangan mungkin hal tersebut sulit untuk dilakukan atau bahkan mungkin tidak mungkin, atau kesalahan dalam menggambarkan sesuatu yang ada di lapangan tersebut. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa Ibnu Hazm rahimahullah banyak melakukan kesalahan ketika menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan haji, karena ketika beliau menulisnya, beliau sendiri belum menunaikan ibadah haji. Namun tidak mengapa kita mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan haji ini, terlebih bagi kaum muslimin yang mungkin mendekati waktu-waktu pelaksanaan ibadah haji tersebut atau melakukan persiapan. Maka semakin banyak mempelajari dan mengulang-ulangi apa yang telah dipelajari, itu akan semakin membuka pemahaman seseorang ketika mempraktekannya. Maka saya mengulangi secara ringkas apa yang telah kita bahas sebelumnya tentang tiga cara menunaikan ibadah haji ini, cara berihram. Ada cara ifrad, ada cara qiran, dan ada pula cara tamattu'. Yang dimaksud dengan ifrad yaitu seorang ketika melaksanakan ibadah haji, dia hanya mengerjakan ibadah haji saja tanpa umrah. Tanpa umrah. Sehingga ketika dia hanya berniat untuk haji dengan mengucapkan labbaika hajjan atau labbaika Allahumma hajjan. Ini ifrad. Ketika dia hanya mengerjakan ibadah haji pada bulan-bulan haji. Bulan haji ada berapa? Ada berapa bulan waktu pelaksanaan ibadah haji? Dimulai bulan? Syawal. Kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Berbeda halnya dengan umrah. Umrah kapan saja. Tidak ada waktu tertentu. Pelaksanaan ibadah umrah kapan saja seorang melakukannya diperbolehkan sepanjang tahun. Di bulan Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Akhir, Jumada al-Ula, Jumada al-Thani, dan seterusnya, silakan. Tidak ada waktu khusus. Berbeda dengan menunaikan ibadah haji ada bulan-bulan tertentu. Maka dimulai dari bulan Syawal, setelah Ramadan, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Sekarang ini kita berada di bulan haji, di bulan Syawal. Seseorang yang misalnya dia melakukan umrah di bulan Ramadan, lalu setelah itu dia akan menunaikan ibadah haji, lalu dia datang pada bulan Dzulhijjah misalnya, atau Dzulqa'dah, pada saat dia menunaikan ibadah haji, dia hanya berniat untuk menunaikan ibadah haji, labbaika hajjan, labbaika hajjan. Maka orang yang menunaikan ibadah haji tersebut pada bulan haji, dia hanya mengucapkan labbaika hajjan, berniat untuk melakukan haji tanpa umrah, maka dia disebut menunaikan haji ifrad, meskipun dia sudah pernah umrah di bulan Ramadan, atau dia umrah pada bulan sebelumnya di bulan Syaban, atau pada bulan Rajab, dan seterusnya. Orang ini dikatakan apa? Menunaikan haji ifrad. Namun apabila seseorang ketika berangkat untuk berihram pada bulan Syawal atau pada bulan Dzulqa'dah atau awal-awal Dzulhijjah, ketika dia berangkat lalu dia mengerjakan umrah terlebih dahulu di bulan Syawal misalnya, dia melakukan umrah, dia tawaf umrah, sa'i umrah, setelah itu dia tahallul, kemudian menjadi halal, tidak lagi dalam keadaan berihram, sampai tiba waktu untuk menunaikan ibadah haji pada tanggal 8 Dzulhijjah, pada hari tarwiyah. Maka orang ini disebut melakukan haji apa? Tamattu'. Karena dia melakukan dua ihram. Ihram untuk umrah dan ihram untuk haji diperantarai dengan halal, tahallul. Diperantarai dengan halal. Dia tidak terus dalam keadaan berihram. Ini disebut haji tamattu'. Apabila seseorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji, lalu dia datang pada bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau awal bulan Dzulhijjah, lalu kemudian dia berniat untuk menunaikan ibadah umrah sekaligus haji, maka ini disebut apa? Haji qiran. Dia mengucapkan, dia berniat untuk menggabungkan umrah dengan haji dan mengucapkan labbaik hajjan wa umrah. Sehingga ketika dia masuk ke dalam ibadah ihram, maka dia tidak ada tahallulnya. Dia tidak tahallul. Dia berangkat sampai ke Masjidil Haram, dia tawaf dan tidak ada tahallul. Tidak ada tahallul. Dalam artian dia terus memakai pakaian ihram dan dia terus dalam kondisi berihram seterusnya hingga tiba pada tanggal 10 Dzulhijjah. Apabila dia telah melontar jamrah, Jamratul Aqabah, bersama dengan mencukur atau menggundul, maka dengan demikian dia telah tahallul yang pertama. Apabila dia melakukan tawaf al-ifadah, yang disertai dengan sa'i, apabila dia belum melakukan sa'i pada awalnya, maka berarti dia telah tahallul secara sempurna. Maka ini disebut haji qiran, karena dia menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu amalan tanpa diperantarai dengan tahallul. Maka dari sini, ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, kita melihat bahwa antara tiga jenis tata cara ihram ini ada persamaan, ada pula perbedaannya. Apa persamaan antara haji tamattu' dengan haji qiran? Persamaannya yang pertama, bahwa kedua jenis haji ini sama-sama mengerjakan dua jenis ihram, umrah dan haji. Dia mengerjakan umrah dan dia juga mengerjakan haji. Ini persamaannya. Oleh karenanya, di antara istilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mengerjakan haji qiran, mereka juga sebut tamattu'. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, ada yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan haji tamattu', padahal yang dimaksud oleh mereka adalah qiran. Karena memang memiliki persamaan antara haji qiran dengan haji tamattu', keduanya menggabungkan antara umrah dan haji dalam satu perjalanan safar. Atau menggabungkan antara umrah dan haji pada bulan haji. Ini persamaannya. Persamaan yang kedua, bahwa haji tamattu' demikian pula qiran, kedua-duanya diwajibkan seseorang untuk menyembelih hadyu. Menyembelih hadyu. Ini persamaannya. Jelas ya? Perbedaannya, bahwa dalam haji tamattu' memisahkan antara umrah dengan haji. Dipisahkan dengan tahallul, halal. Sehingga ada jeda antara umrah dan haji tersebut. Di mana seorang dalam kondisi halal. Adapun qiran, maka dia tidak dalam kondisi tahallul. Begitu dia memasuki amalan ihram, maka dia tidak pernah tahallul kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah dia melakukan dua di antara tiga amalan, melontar jamarat, jamaratul aqabah, mencukur dan melakukan tawaf al-ifadah. Persamaan antara haji qiran dengan haji tamattu', antara haji qiran dengan haji tamattu', dalam hal amalan seluruhnya sama. Dalam hal amalan seluruhnya sama. Tidak ada perbedaan. Sebagaimana haji qiran, mulai dari awal ketika dia memasuki ihram, maka dia tidak halal kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka demikian pula ifrad. Kapan dia memasuki ihram, maka dia tidak tahallul kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sama amalannya. Yang membedakan bahwa ifrad hanya menunaikan haji tanpa umrah. Sedangkan qiran menggabungkan antara haji dan umrah. Perbedaan yang kedua, bahwa qiran diwajibkan menyembelih hadyu. Adapun ifrad tidak ada kewajiban untuk menyembelih hadyu, karena dia hanya menunaikan haji tanpa umrah. Sehingga tidak diwajibkan baginya menyembeli hadyu. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah, secara ringkas persamaan dan perbedaan dari tiga jenis manasik ini. Dan telah kita terangkan pula bahwa manasik yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Hajjatul Wada' yang sahih dari pendapat para ulama bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam melakukan haji qiran. Melakukan haji qiran meskipun Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan para sahabat untuk merubah niat di pertengahan ibadah, untuk merubah niatnya agar mereka melakukan haji tamattu', kecuali orang telah terlanjur membawa hadyu dari kampungnya, dia telah membawa hadyu untuk disembelih, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk meninggalkan niat sebelumnya untuk ketamattu'. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merubah niatnya. Beliau tetap mengerjakan haji qiran karena beliau telah terlanjur membawa hadyu untuk disembelih pada harinya. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji qiran. Adapun beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tamattu' atau melakukan ifrad telah kita jelaskan dan telah kita kompromikan untuk memahami dan menempatkan pada pemahaman yang benar agar bisa dikompromikan dengan hadis-hadis yang sekian banyak yang datang dari 20 jalur riwayat yang menerangkan bahwa Nabi alaihi wasallam melakukan haji qiran. Nah, di sini ada pertanyaan dan permasalahan yang penting untuk kita bahas. Manakah di antara tiga jenis ihram ini yang afdal, yang paling utama? Setelah terjadinya kesepakatan para ulama bahwa tiga jenis ihram ini seluruhnya diperbolehkan. Seorang melakukan ifrad atau melakukan tamattu' atau haji qiran telah diriwayatkan dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang mana saja yang dia kerjakan tidak mengapa insyaallah taala. Namun manakah yang paling afdal di antara tiga jenis ini? Terjadi khilaf, silang pendapat di kalangan para fuqaha tentang mana ihram yang paling afdal. Dalam hal ini ada empat pendapat para fuqaha. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mengerjakan haji ifrad itu lebih afdal. Mengerjakan haji ifrad lebih afdal. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Menurut yang sahih dari madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa ifrad lebih afdal. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang afdal adalah al-qiran. Haji qiran. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Abu Hanifah. Zufar Ishaq Nurahuyah dan Sufyan Ats-Tsauri. dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i yang dikuatkan oleh sebagian fuqaha dari kalangan Syafi'iyah seperti Al-Muzani, Al-Marwazi, Ibn Al-Munzir dan yang lainnya. Mereka mengatakan melakukan haji qiran lebih afdal secara mutlak. Pendapat yang ketiga mengatakan yang afdal adalah haji tamattu'. Yang afdal adalah haji tamattu'. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yang sahih dalam mazhab Al-Hanabilah, Hambali. Dan juga diriwayatkan salah satu ucapan dari Al-Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa tamattu lebih afdal. Dan pendapat ini diriwayatkan dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari kalangan tabi'in. Di antaranya Ibn Abbas, Ibn Umar, Aisyah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum. Dan pendapat ini pula yang dikuatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, Tawus, Ibn Kaisan, Mujahid bin Jabr dan yang lainnya dari kalangan tabi'in. Masing-masing menyebutkan hujahnya, menyebutkan alasannya. Pendapat yang mengatakan bahwa ifrat lebih afdal, di antara alasan mereka bahwa haji ifrat itulah yang menjadi pilihan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Mereka lah yang menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melakukan haji ifrat. Dan juga diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pendapat yang mengatakan haji qiran lebih afdal, alasan mereka karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berhaji, beliau mengerjakan haji ifrat. Pendapat yang mengatakan haji tamattu lebih afdal, dan mereka di antara hujjah mereka adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk merubah niat mereka agar mereka memisahkan antara umrah dengan haji. Yakni mengerjakan haji tamattu'. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadi wala ja'altuha umrah." Kalau seandainya memungkinkan untuk diulangi kembali dari awal perjalanan, saya tidak akan membawa hadyu dalam perjalanan safar, dan niscaya saya akan menjadikan ihram saya terlebih dahulu dengan umrah. Namun karena Rasulullah alaihi wasallam telah terlanjur membawa hadyu dalam perjalanannya, maka beliau tidak membatalkan niatnya untuk mengerjakan haji qiran. Pendapat yang keempat mengatakan tergantung kondisi seseorang yang mengerjakan ihram tersebut. Apabila dia telah terlanjur menggiring hadyu, membawa hadyu dalam perjalanannya, ya mungkin kalau dari Indonesia tidak tergambarkan seorang bawa kambing ke pesawat misalnya, Tapi kalau misalnya seorang dari negeri Yaman atau dari Arab Saudi sekitar kampung-kampung yang ada di Arab Saudi berangkat, mereka membawa sembelihan. Nah, ini memungkinkan. Mereka membawa hadyu dalam perjalanan safarnya. Dan Nabi SAW membawa hadyu. Pendapat yang keempat ini mengatakan, kalau dia membawa hadyu, maka yang afdal, yang utama baginya adalah qiran. Namun, apabila dia tidak membawa hadyu, maka yang afdal baginya adalah tamattu'. Apabila dia tidak membawa hadyu tersebut, maka tamattu' lebih afdal. Dan ini pendapat salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Manakah yang lebih kuat dari empat pendapat ini? Yang rajih wallahu ta'ala alam, di antara empat pendapat ini yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga dan keempat. Adalah pendapat yang ketiga dan keempat. Pendapat yang ketiga mengatakan tamattu' lebih afdal. Pendapat yang keempat mengatakan tergantung kondisinya. Kalau dia sudah terlanjur membawa hadyu, maka qiran yang lebih afdal. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila dia tidak membawa hadyu, maka tamattu' lebih afdal. Namun kalau pembicaraan kita sejak awal kamu ingin menunaikan haji dengan ihram jenis yang mana, maka yang lebih kuat dari pendapat ini adalah pendapat yang ketiga, bahwa ihram dengan cara tamattu' itu lebih afdal. Adapun pendapat keempat ini kalau sudah terlanjur, iya kan, dia sudah ingin membawa hadyu misalnya. Kalau dia sudah terlanjur membawa hadyu, yang afdal baginya qiran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan pada para sahabat yang belum membawa hadyu untuk merubah niat, menjadikan ibadahnya umrah, kemudian setelah itu haji. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merubahnya karena beliau telah membawa hadyu. Namun kalau seorang dari awal ingin berhaji dengan cara yang mana, maka tentu yang paling afdal, yang paling utama itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar mereka melakukan haji tamattu', berniat untuk umrah terlebih dahulu kemudian haji. Diterangkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan qad tawataratil ahadith 'anil nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu amara ashabahu fi hajjatil wada' lamma tafu bil bait wa baina as-safa wal marwa ay yahillu min ihramihim wa yaj'aluha umratan illa man saqa al-hadi. Telah mutawatir. Mutawatir itu menunjukkan banyak jalur riwayat dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memerintahkan kepada para sahabatnya ketika mengerjakan haji wada', tatkala mereka telah tawaf di Ka'bah dan melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, agar mereka melakukan tahallul. Tahallul dari ihram mereka dan menjadikan ibadah mereka itu umrah. Padahal ini para sahabat dalam kondisi sedang melakukan ihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk merubah niat. Ya, yang tadinya berniat qiran, yang tadinya berniat ifrat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meniatkan tamattu, menjadikan apa yang mereka lakukan itu sebagai ibadah umrah. Lalu mereka tahallul. Illa man saqal hadi, kecuali orang yang telah terlanjur membawa hadyu. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa hadyu. Fa innahu amarahu ay yabqa ala ihramihi hatta yablugha al-hadyu mahillah. Maka dia tetap memerintahkan untuk dia dalam kondisi tetap berihram hingga sembelihan hadyu itu mencapai waktunya, yakni hingga tanggal 10 Dzulhijjah. Maka dia tetap dalam keadaan berihram karena sudah terlanjur membawa hadyu. Lihada lama qala Salamah ibn Shabib li Ahmad. Oleh karena itu ketika Salamah bin Shabib bertanya kepada Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad rahimahullah lebih menguatkan pendapat untuk mengerjakan haji tamattu' daripada ihram yang lain, maka Salamah bin Shabib mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, qawiyat qulubur rafidah lama aftaita ahla Khurasan bil mut'ah, ay mut'atil hajj. Kata Salamah bin Shabib kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdillah, telah menguat hati-hati kelompok Rafidah ketika engkau memfatwakan kepada penduduk Khurasan agar mereka mengerjakan haji tamattu'. Senang orang-orang Rafidah, kata Salamah bin Shabib. Karena Imam Ahmad mengeluarkan fatwa menganjurkan untuk mengerjakan haji tamattu', orang-orang Rafidah senang. Yani mungkin ketika itu bahwa kelompok Rafidah mengerjakan tamattu'. Faqala, maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ya Salamah, kana yablughuni anka annaka ahmaq wa kuntu udafi'u anka wal an faqad tabayyana li annaka ahmaq. Wahai Salamah, dulu ada berita yang sampai kepada saya bahwa kamu itu bodoh. Dan aku yang membelamu. Bahwa Salamah itu enggak bodoh orangnya. Orang pintar. Aku yang membelamu. Sekarang sudah jelas bagiku, nampak bagiku. Berdasarkan bukti ini menunjukkan kamu memang orang yang bodoh. Dahulu cuma berita. Saya yang membela kamu. Dengan ucapan kamu ini. Ketika Imam Ahmad menganjurkan kaum muslimin untuk mengerjakan haji tamattu, Salamah bin Shabib mengingkari dengan alasan bahwa engkau menyenangkan kaum Rafidah dengan memfatwakan haji tamattu ini. Kata Imam Ahmad, sekarang sudah jelas bagiku bahwa kamu memang orang yang bodoh. Kenapa? Al-Imam Ahmad menjelaskan, indi ahada asyara hadithan sahihan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada'uha liqaulik. Saya memiliki 11 hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran haji tamattu ini. Saya tinggalkan hadis-hadis ini untuk mengikuti pendapatmu. Lihat mauqif, ya, sikap al-Imam Ahmad rahimahullah yang mengagungkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun beliau disela, meskipun menurut anggapan menyenangkan sebagian kelompok ahli bidah, tapi itu hadis, itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang telah sampai kepadanya hadis, telah jelas baginya bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia meninggalkannya hanya karena ingin mengikuti pendapat orang lain, itu namanya ahmaq. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala. Apa itu ahmaq? Kalau orang sekarang lebih mengenal istilah bahlul. Menunjukkan kebodohan, iya kan? Hadis telah sampai kepadanya, sahih, lalu dia meninggalkan. Tidak diperbolehkan. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, ajma'al muslimun ala annahu la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yad'aha liqauli ahadin minan nas. Sepakat kaum muslimin bahwa tidak halal bagi seorang muslim apabila telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia meninggalkannya karena ucapan seseorang dari manusia, siapapun itu. Meskipun mayoritas manusia berpendapat dengan pendapat yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sunnah itu adalah tanda kebodohan, ahmak, kata Imam Ahmad rahimahullah. Fabayyana Ahmad anna al-ahaditha mutawatiratun bi amri Nabi sallallahu alaihi wasallam bit tamattu'i li jami'i ashabihi alladhina lam yasuqul hadya hatta man kana minhum mufridan aw qarinan. Maka Imam Ahmad menerangkan bahwa hadis-hadis mutawatir berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh para sahabatnya yang mereka belum membawa hadyu, yang tidak membawa hadyu untuk melakukan haji tamattu', termasuk di antara para sahabat yang mengerjakan ifrad, yang mengerjakan qiran karena mereka belum menggiring hadyu, maka Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk melakukan ihram dengan cara tamattu'. Wan Nabi alaihi salatu wassalam la yanquluhum min al-fadhili ila al-mafdhul bal innama ya'muruhum bima huwa afdalu lahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin memindahkan amalan ibadah mereka, ihram mereka dari sesuatu yang paling afdal menuju kepada sesuatu yang lebih rendah kedudukannya. Itu tidak mungkin. Namun tentu sebaliknya, Nabi alaihi wasallam tidak memerintahkan mereka kecuali kepada sesuatu yang lebih afdal, yang lebih utama. Dan ini yang sahih dalam hal ini, bahwa apabila seorang hendak mengerjakan ibadah ihram yang afdal bagi mereka, dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan cara tamattu'. Subhanallah. Dan itu lebih ringan, iya kan? Lebih ringan. Antum bisa membayangkan seorang yang mengerjakan haji ifrad atau qiran, kalau dia memulai ihramnya di bulan Syawal. Subhanallah. Ya, kalau menurut kita berat rasanya. Kenapa? Dia harus tetap berpakaian ihram. Dia harus tetap menjauhi mahdzuratul ihram, hal-hal yang diharamkan selama ihram. Dari bulan Syawal dia harus menunggu sampai memasuki bulan Dzulqa'dah, lalu memasuki Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah. Ini hal yang berat. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk kalian kemudahan, bukan kesulitan. Maka ibadah ihram dengan cara tamattu lebih ringan. Dan dengan cara tamattu seorang bisa hanya mencukupkan dengan satu pakaian ihram. Ketika dia memulai umrah misalnya, umrah. Lalu setelah itu ketika dia tahallul, dia telah halal, maka pakaian yang dikenakan ketika umrah dia bisa membersihkan. Dia mencucinya. Tentu dengan syarat jangan sampai pakaian yang hendak dicucinya tersebut dicampur dengan sesuatu yang wangi. Parfum dan yang semisalnya agak dicuci tanpa wangi-wangian. Karena tidak diperbolehkan pakaian ihram itu ketika dikenakan oleh seorang yang berihram ada sesuatu dari wangi-wangian tersebut. Dia mencucinya, menyimpannya. Tiba hari tarwiyah pada tanggal 8 Dzulhijjah dia memasuki ibadah haji. Dia mengenakan pakaian tersebut. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 di pagi hari apabila dia telah selesai melontar jamaratul aqabah, bersamaan dengan itu dia mencukur, maka dia sudah tahallul. Ya sudah tahallul. Lebih ringan. Dia hanya memakainya tanggal 8, tanggal 9, dan tanggal 10. Setelah itu dia tidak lagi memakai pakaian tersebut. Maka dengan satu lembar kain ihram, ini maksudnya dengan sarung dan ridaknya, memungkinkan dengan satu pakaian. Daripada seorang yang mengerjakan ifrat atau tiran, kalau dia memulai ihramnya di hari-hari sebelumnya, maka tentu dia butuh untuk mengganti pakaian ihramnya, karena mungkin akan kotor, ya. Dan yang semisalnya, sehingga dia menggantinya dengan pakaian ihram yang lain. Sehingga ini kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghendaki sesuatu yang tidak memberatkan bagi umatnya, mengerjakan haji tamattu', tentu lebih afdal. Maka ini yang semestinya dianjurkan kepada kaum muslimin pada saat mereka hendak menunaikan ihram, menunaikan ibadah haji, hendaknya mereka mengerjakan haji tamattu' yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.